Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla bi 'ulaa a'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم الآخرة هم كافرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang ke-35 dan setelahnya dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'ul ayat." Kemudian nampaklah oleh mereka, yakni Al-Aziz dan orang-orangnya, untuk menjaga nama baik keluarganya. Ya, walaupun mereka sangat tahu bahwa Yusuflah yang benar dalam masalah ini, tapi karena pengen nama baiknya masih tetap terjaga, ya mereka harus membuat cara, walaupun itu adalah satu kezaliman terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Mereka memenjarakan Yusuf agar supaya terkesan bahwa Yusuf yang salah, walaupun mereka tahu bahwa yang benar adalah Yusuf, yang salah istrinya, sebagaimana kisah yang telah kita lewati. Jadi bahwa Al-Aziz sendiri memerintahkan istrinya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin. Hendaknya wahai istriku engkau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar karena engkau lah yang salah. Baik, ini makar dari engkau. Barakallahu fikum. Tapi karena untuk menjaga nama baiknya, ya dipenjarakanlah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sampai waktu tempo yang tidak ditentukan, subhanallah. Tidak tahu berapa lama ya. Nabi Yusuf harus mendekam dalam penjara. Tapi karena yang namanya orang baik, dimanapun berada, kebaikan itu akan tetap. Barakallahu fikum. Ibaratnya mutiara, ibaratnya emas, atau ibaratnya berlian. Dimanapun dia, tetap dia berlian. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan." Maka masuklah ke dalam penjara itu dua anak muda. Dua pelayan raja. Karena dua orang ini, barakallahu fikum, dikatakan oleh para a'immah kita, masuknya dua orang ini dalam penjara karena tertuduh mereka hendak meracuni sang raja. Satu tukang, barakallahu fikum, yang mengurusi minuman sang raja, satunya yang mengurusi makanan sang raja. Barakallahu fikum. Dicurigai mereka hendak melakukan sesuatu sehingga mereka dipenjarakan. Dan di penjara ini mereka sangat mencintai Yusuf. Semua orang, orang yang ada dalam penjara, orang yang ada sebagai penjaga, dan semua orang yang senantiasa menjenguk orang-orang yang di penjara juga senang terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena ihsan dia, taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penjara, dan kebaikan dia untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Sehingga semua mencintai Nabi Yusuf. Wallahu al-musta'an. Tapi sampai-sampai dua orang ini menyatakan kecintaannya kepada Nabiullah Yusuf, bahwa mereka sangat mencintai Yusuf karena kemuliaannya, karena kebaikannya. Baik. Nabiullah Yusuf hanya bisa mengatakan jazakallahu khaira. Cuman tidak ada seorang pun yang mencintai aku kecuali akan musibah menimpa imma ke aku imma ke dia. Barakallahu fikum. Sebagaimana bibi beliau yang sangat cinta terhadap Yusuf dan sangat pengen untuk Yusuf tinggal bersama dengannya. Barakallahu fikum. Sehingga dibuatlah sesuatu sehingga Nabi Yusuf tertulis sebagai orang yang mencuri, padahal sekedar sang bibi melakukannya agar supaya Yusuf bisa tinggal bersama dengan sang bibi. Yang tertuduh di sini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Demikian juga ayahnya sangat cinta kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam sehingga harus dipisahkan. Ayah akhirnya buta karena sedih mengingat Yusuf, senantiasa menangis mengingat Yusuf alaihissalatu wassalam, dan Yusuf pun harus dibuang masuk ke dalam sumur. Demikian juga istri Al-Aziz sangat mencintai Yusuf alaihissalatu wassalam. Walhasil ya seperti yang kalian ketahui, kata Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, akunya dipenjara, dianya yang tertuduh. Aku khawatir kalian juga akan mendapatkan sesuatu, demikian juga aku. Walhasil mereka pun mengatakan kami tidak bisa melakukan sesuatu kecuali ini, karena ini rasa cinta yang muncul, ini penghormatan, pemuliaan yang muncul secara tabiat. Tidak ada seorang pun kecuali mencintai kebaikan, senang dengan kebaikan. Baik, walhasil saking dekatnya mereka dengan Yusuf alaihissalatu wassalam, mereka sangat memuliakannya karena kebaikan Yusuf. Baik, qala ahaduhum, akhirnya satu pun bercerita tentang mimpinya. Ini arani asiru khamra. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku memerah khamr, yakni inab. Karena orang dahulu menyebutkan anggur itu dengan khamr, karena dari khamr, dari anggur inilah dibuat itu khamr. Makanya dikatakan asiru khamra, ini asiru inaba, yang bakal jadi khamr. Disebutkan sesuatu dengan hasilnya. Khamr kan sudah hasil dari perasan anggur. Ini asiru khamra, aku meras khamr, meras anggur untuk jikan khamr. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu. Yang satunya lagi mengatakan aku mimpi bahwa aku membawa di atas kepalaku roti yang burung-burung memakan dari roti itu. Nabi'na bi ta'wilihi, sampaikan kepada kami wahai Yusuf ta'wilannya, inna naraka minal muhsinin. Ini kata kedua dari ihsan untuk Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena ihsan itu ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ihsan kepada sesama makhluk. Dan semuanya dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Muhsin. Qala ya'tikuma ta'amun turzaqani illa naba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam pun mengatakan la ya'tikuma ta'amun, ini tidak akan sampai kepada engkau makanan jatah untuk engkau pada hari ini kecuali aku telah selamat. Aku akan menyampaikan kepada engkau ini sebelum datang makanan ini, jatah makan kita, aku sudah akan sampaikan kepada engkau, kepada kalian takwil mimpi kalian sebelum datangnya makanan ini. Dalikuma mimma 'allamani rabbi, yang itu memang karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadaku takwil mimpi, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam mengambil kesempatan. Kesempatan butuhnya orang. Dengan Yusuf berupa dengan menyisihkan pesan-pesan barakallahu fikum, pesan-pesan ketauhidan. Karena memang tugas beliau alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan risalah. Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku tinggalkan millah, agama kaum yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman kepada hari akhirat. Iman kepada Allah dan hari akhirat ini banyak digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Barakallahu fiikum. Karena iman kepada hari akhirat itu adalah apa? Motor penggerak untuk kita beramal saleh dan penghalang besar untuk kita melakukan kejelekan-kejelekan. Karena di sana ada surga dan neraka. Surga ini yang memicu kita, memacu kita untuk beramal saleh. Tapi iman kita tentang adanya neraka dan adabnya sebagai penghalang untuk kita melakukan maksiat dan dosa. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala tujuan kita. Barakallahu fikum. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menggandeng ini. Tapi iman kepada Allah dan iman akan hari akhirat. Masyaallah. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan aku hanya mengikuti millahnya ayahku, millahnya para rasul, karena semua rasul mengajak kepada satu ajakan. Baik, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya mengikuti ajaran mereka, ayahku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Barakallahu fikum. Yusuf, Yaqub, Ishaq, Ibn Ibrahim. Aku hanya mengikuti millahnya mereka. Millahnya para rasul, millatul tauhid. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Tidaklah kami pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Barakallahu fikum. Dalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nas. Itulah keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kami, para anbiya war rusul, wa 'alan nas, dan juga anugerah kepada manusia berupa diutusnya para rasul itu sendiri. Barakallahu fikum. Dengan diutusnya para rasul itu anugerah untuk manusia. Yang akan memberikan pencerahan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nas, walakin aktsarun nas la yashkurun. Cuman orang-orang kebanyakannya tidak mensyukuri keutamaan ini. Tidak mensyukuri anugerah diutusnya para rasul. Baik. Sehingga banyak di antara mereka mengkufurinya, menentangnya, bahkan usaha untuk membunuhnya, bahkan membunuhnya. Ini sebelum ditakwilkannya mimpi ini, diajak mereka untuk bertauhid. Barakallahu fiik. Ini kesempatan. Dan orang yang seperti ini akan mau-mau saja, iya-iya saja. Ketika dia membutuhkan sesuatu, kemudian disodorkan sesuatu yang mereka bisa menerimanya. Beliau sendiri menyatakan tentang dirinya bahwa beliau meninggalkan ajaran orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir, dan hanya mengimani, mengikuti rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak berpikir dua orang sahabatnya ini, ya sahibai sijin, wahai dua sahabatku sepenjara, arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua saudara sepenjaraku, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam ini, yang berbeda-beda ini, yang banyak jenisnya ini, yang dipertuhankan oleh manusia, ada yang mempertuhankan bulan, matahari, bintang, barakallahu fikum, mempertuhankan malaikat, nabi, rasul, wali, orang soleh, mempertuhankan berhala, kuburan, dari pohon, batu, dari berbagai macam. Arbabu mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Mana yang lebih bagus? Barakallahu fiik. Atau Allah Subhanahu wa taala al-wahidul qahhar, yang maha esa, yang maha memaksa. Mana? Ya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatunya, dan Tuhan-Tuhan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan semuanya karena semuanya adalah makhluk. Mana yang lebih bagus? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya, berkuasa atas segala-galanya, atau Tuhan-Tuhan yang kalian sendiri yang menjadikannya sebagai Tuhan? Mana yang lebih bagus? Baik. Diterangkan lebih jelas lagi, ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kalian sendiri yang memahatnya, mematungnya, kalian sendiri yang membentuknya, kalian sendiri yang memberi nama, kalian sendiri yang menyembahnya, kalian sendiri yang takut. Ya kan? Kalian sendiri yang membuatnya. Kemudian kalian sendiri yang menyembahnya, kalian sendiri yang takut, kalian sendiri yang meminta kepadanya. Ini di mana ini akal? Barakallahu fikum. Tapi kalian memberikan sesajen untuknya. Kalian berikan roti, keju, susu. Tapi kalian tinggalkan sesajen itu, datang anjing. Anjing minum susu, makan itu roti. Kemudian patungnya dikencingin. Berhalanya dikencingin sama Tuhan apaan ini? Barakallahu fikum. Makanya Allah Nabi Yusuf mengatakan arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qadar al-wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'a samaitumuha. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kalian sendiri yang beri nama untuk mereka. Baik, kalian dan bapak moyang kalian, ma'azallahu biha min sultan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan sultan ini hujjah atasnya. Innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu. Hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Barakallahu fikum. Jangan pernah meminta, jangan pernah berharap, jangan pernah bertawakal, jangan pernah berdoa, jangan pernah ruku, sujud, jangan pernah melakukan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketauhidan. Barakallahu fikum. Inil hukum illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, agama ketauhidan, agama yang dibawa oleh seluruh para rasul, ketauhidan. Baik, dalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Barakallahu fiik. Wat tawfiq min Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah ajaran ini, ajakan ini, seruan ini, barulah Nabi Yusuf memberikan takwilannya. Ya sahibai sijini amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Baik, wahai dua saudaraku sepenjara, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah satu di antara kalian, baik, yang mimpi memeras anggur, dia akan kembali menjadi pelayan sang raja. Memerah anggur untuknya. Wa mal akharu fayuslabu. Adapun yang lainnya, yang satu, maka dia akan disalib karena satu perkara yang dia lakukan. Menjadikan dia harus disalib. Fata'kulu tayru min ra'si, kemudian dia akan dimakan ini kepalanya oleh burung-burung. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Telah ditetapkan perkara yang kalian berdua meminta fatwanya. Barakallahu fikum. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Barakallahu fikum. Mimpi itu ibarat kaki yang diangkat. Kalau sudah ditakwilkan, maka dia akan jatuh. Dia akan terjadi sesuai dengan yang ditakwilkannya. Oleh karena itu, jangan pernah sembrono serampangan menanyakan takwil mimpi ke orang yang tidak bagus atau kita tidak kenal kemampuannya dan kesolehannya dalam menakwilkan mimpi. Barakallahu fiik. Dan juga tidak semua mimpi harus kita tanyakan. Baik, karena boleh jadi mimpi yang kita lihat itu cuma sekedar permainan syaitan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhaddithun nasa bima yata'abbuka syaitan. Jangan kau sampaikan kepada orang-orang sesuatu yang hanya syaitan yang mempermainkan engkau padanya. Barakallahu fiik. Itu cuma sekedar permasalahan hidup dia masuk ke dalam mimpinya. Karena besarnya atau beratnya masalah yang dihadapi, akhirnya kebawa-bawa dalam mimpi. Barakallahu fikum. Kepikiran sampai masuk ke dalam alam mimpinya. Baik. Makanya terkadang kita mendengar orang mimpi-mimpi, ya macam-macam. Kalau penuntut ilmu ya biasanya ya mimpinya sekitaran itu. karena hebatnya dalam menghafal tasrif ilmu sarab, fa'ala. Sampai kau bawa mimpi dia. Barakallahu fiik. Pedagang juga begitu modelnya. Dalam mimpinya dia langsung mengatakan ini 5.000 jo. Pedagang barakallahu fiikum. Ini buah-buah tidur barakallahu fiikum atau la haula illa billah. Tidak semua, sekali lagi tidak semua mimpi harus kita tanyakan. Dan tidak semua mimpi memiliki makna. Baik, intinya semakin jujur orang dalam kehidupannya, semakin benar pula mimpinya. Barakallahu fiikum. Kalau dia banyak berdusta, maka lebih banyak mimpinya itu tidak ada artinya. Barakallahu fiikum. Kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kepada kedua sahabatnya ini, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adkurni 'inda rabbik. Kemudian Nabi Yusuf mewanti-wanti orang yang dianggap bahwa dia akan hidup selamat, yang satunya bakal meninggal dunia, yang satunya bakal masih hidup dan melanjutkan pekerjaannya melayani sang raja. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, udkurni inda rabbik, sebutkanlah masalahku ini, kenapa aku dipenjara. Sampaikan kepada sang raja, kenapa Yusuf ditahan dalam penjara padahal tidak ada salahnya. Sampaikan apa adanya. Fa'ansahu syaitan bikra rabbi. Syaitan menjadikan dia lupa untuk menyampaikan berita dan pesan Yusuf kepada sang raja. Fala bisa bisijini bid'asinin. Walhasil Yusuf terlupakan. Dia harus mendekam dalam penjara bertahun-tahun. Kapan keluar? Nanti ada kasus mimpi sang raja yang harus dipecahkan. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Sepenggal dari kisah perjalanan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, masuknya beliau ke dalam penjara dan adanya dua orang yang mimpi dan ditakwilkan oleh Nabiullah Yusuf mimpinya. Sembari Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam mengajak keduanya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani seorang yang baik dimanapun dia berada tetap insyaallah dengan kebaikannya. Barakallahu fikum. Kondisi bahwa dia tertuduh, kondisi dia terzalimi, kondisi macam-macam dia di penjara tidak menjadikan ihsannya itu terbatas. Barakallahu fikum. Ihsannya tidak terbatasi dengan kondisi buruk yang ada di sekitarnya. Terdzalimi dia, tidak mengurangi ihsannya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Tetap ihsan. Sebagaimana dikatakan, dimanapun berada ini berlian, tetap dia berlian. Barakallahu fikum. Dimanapun dia berada, tetap kebaikan dia pancarkan padanya. Allahul musta'an. Dan pesan untuk yang masih hidup, bahwa hendaknya diingatkan sang raja tentang kondisi Yusuf. Ternyata syaitan menjadikan dia lupa. Syaitan menjadikan dia lupa pesan Nabiullah Yusuf sehingga mengharuskan Yusuf tinggal lama di dalam penjara. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Astagfirullahaladzim.